Okay, monggo sarang-sarang mirangaken mauidhoh hasanah dari guru kita Al Habib Taufik bin Abdul Ghadir Asygaf. Monggo nggih didengarkan dengan telinga dan hati supaya bisa membawa ilmu manfaat untuk kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, wabil khusus pengasuh daripada Majlis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan Akhi fillah walillah Al-Habib Jamal Ba'agil, dan tamu kita yang mulia Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, segenap pengurus takmir masjid, pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Memang benar sekali apa yang dikatakan oleh ketua takmir, kita ini ahli sunnah wal jamaah, langganan di rongrong mulai zaman dahulu sampai sekarang, cuma yang di rongrong ini semakin kuat rupanya. Yang di rongrong ini, yang digoyang ini ternyata semakin kokoh. Yang jelas, kita ini mengadakan berbagai macam acara, tidak sedikit pun keluar daripada ajaran Al-Quran dan Hadis. Mereka menggunakan kata bid'ah dengan arti yang tidak dilakukan oleh Nabi. Di kitab mana arti bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi itu, dari di mana? Bid'ah itu bukan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru bertentangan dari Al-Quran dan Hadis Nabi. Bid'ahnya sendiri aja dia bingung, gak bisa ngertikan, ngawur kalau ngertikan. Nah kalau bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi, sahabat banyak melakukan bid'ah, karena banyak sahabat melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Salat tarawih ditetapkan waktunya, saatnya, rakaatnya, dengan berjamaah satu waktu oleh Sayyidina Umar, bid'ah. Kenapa? Karena Nabi enggak melakukan begitu. Berani menduduh Sayyidina Umar bid'ah. Nah, kalau kecuali kalau menyatakan Sayyidina Umar melakukan bid'ah hasanah. Kenapa? Karena itu juga yang dibahayak dan yang dibahasakan oleh Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang nikmat ya ini. Bid'ah nikmat lagi. Sayyidina Uthman bin Affan membuat azan pertama ada di setiap Jum'ah, padahal di zamannya Nabi tidak dilakukan. Berarti melakukan bid'ah. Kalau diartikan bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kalau begitu menulis ilmu nahwu bid'ah dong. Akhirnya mereka berkilah. Kalau sahabat enggak apa-apa. Melakukan yang baru kalau sahabat enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu setelahnya sahabat. Dia ngartikan asalnya apa? Yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sekarang dia berkilah lagi. Sahabat enggak apa-apa. Tabi'in. atau tabi'i tabi'in melakukan hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Adanya madhab, zamannya sahabat gak ada madhab, berarti bid'ah itu madhab. Kalau begitu, kepalanya bid'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, kalau Gornisani, Gornisalis gak apa-apa. Akhirnya dia berkilah lagi, gak apa-apa, yang gak boleh setelah itu. Kalau begitu, Imam Bukhari bid'ah dan mengumpulkan hadis. Imam Muslim bid'ah mengumpulkan hadis. Kitab-kitab tafsir itu bid'ah. Ilmu mustalahil hadis bid'ah, usulul hadis bid'ah, ilmu fikih juga bid'ah. Kenapa zamannya sahabat enggak ada itu? Bid'ah semuanya ini. Terus yang masuk surga mereka sendiri. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini ilmu dari mana sumbernya? Kan repot kalau ketemu dengan orang model begini nih. Karena itu hadirin sekalian, jangan khawatir yang Anda lakukan ini tidak bertentangan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nih, sekarang yang kita hadiri majelis maulid. Maulid, tahu gak maulid? Maulid itu bisa jadi masdar mim dari walada yalidu wiladatan wa maulidan. Bisa juga jadi isim zaman atau isim makan, tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Cuma maulid itu sebenarnya istilah. Istilah. Maulid itu istilah daripada membaca sejarah Nabi Muhammad. Kalau alergi dengan kata-kata maulid, udah kepake kata lain lah, siratun nabi. Sejarahnya Nabi. Masa beda sejarah Nabi? Ente tahu sejarah enggak? Di Al-Qur'an itu penuh sejarah. Al-Qur'an itu banyak sejarah. Sejarahnya bagaimana sebelum diciptakan Nabi Adam, sampai diciptakan Nabi Adam, sampai ditaruh ada di surga, sampai dikeluarkan dari mana surga, hidup di atas bumi, bagaimana Gobil dan Habil. Panjang. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Panjang. Duowo. Itu namanya sejarahnya Nabi Adam. Kalau dibahasakan istilah maulidnya Nabi Adam, tapi Nabi Adam gak lahir. Nabi Idris juga disebutkan sejarahnya. Nabi Nuh disebutkan sejarahnya. Panjang lebar Nabi Nuh disebutkan sejarahnya. Nabi Idris wadkur fil kitabi Idris, malah disebut, diperintahkan Nabi. Muhammad ceritakan itu sejarahnya Idris. Loh, Nabi disuruh ceritakan sejarahnya Nabi Idris. Perintah Allah itu. Nabi Nuh, panjang. Nabi Nuh bagaimana dakwanya ditolak sama kaumnya sampai akhirnya diperintahkan Nabi Nuh udah nggak kuat dah. Generasi pertama ditunggu, diajak beriman nggak ada yang mau. Jahat lagi, setiap ngajak Nabi Nuh ditandangi. Sampai pingsan Nabi Nuh, sadar besok ngajak lagi ditandangi lagi. Yo enggak malas Nabi Nuh, yo enggak mandek-mandek ditandangi balik-balik. Sampai akhirnya Nabi Nuh nunggu generasi berikutnya, enggak ada yang mukmin lagi. Oh, mungkin cucunya. Enggak ada yang mukmin, oh mungkin cicitnya. Enggak ada yang mukmin. Waduh, tambah kafir, lebih kafir dari bapak dan datuknya. Akhirnya Nabi Nuh mohon, Rabbi la tadar ardi, alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, udahlah, basmi semuanya, jangan disisakan satupun daripada orang kafir. Karena sesungguhnya tidaklah melahirkan mereka kecuali lebih kafir daripada bapaknya. Akhirnya bagaimana? Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Di tafsir dikatakan Nabi Nuh itu pertama nanam pohon jati. Diperintahkan nanam pohon jati. Itu suruh nyirami setiap hari. Itu 100 tahun umurnya. Setelah itu suruh gergaji, suruh buat kapal. Itu 100 tahun. 200 tahun persiapannya. Akhirnya terjadilah banjir yang besar tadi itu. Sejarahnya Nabi Nuh, kalau dikatakan maulidnya Nabi Nuh. Nabi Soleh juga demikian, Nabi Hud malah jadi satu surat, surat Hud. Nabi Ibrahim panjang, Nabi Ibrahim mulai masih kecilnya, bagaimana ketika bersama Azar, ayahnya, ada menyatakan itu pamannya. Sampai akhirnya bagaimana memecah berhala-berhala. Besok mau ada perayaan atau hari raya bagi orang-orang penyembah berhala. Wah, tempat penyembahannya tadi itu dihias macam-macam dah. Orang-orang sudah persiapan dengan sesajen. Besok perayaan, malam hari nyelundup Nabi Ibrahim, dipecahi semuanya, kulung-kuming Tuhan. Pagi hari mereka datang ke sana, dilihat ngeleset kape Tuhan. Man fa'ala bi alihatina, siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Walhasil panjang lebar sami'na fatan yadkurum yukalu Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim dibakar. Setelah itu Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berangkat ke negeri Syam sampai pembangunan, sampai mempunyai anak Nabi Ismail, bagaimana diperintahkan disembelih, mempunyai nama anak Nabi Ishak, bagaimana membangun Ka'bah. Alhasil panjang lebar ceritanya Nabi Ibrahim, sejarahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail juga demikian sejarahnya. Nabi Ishak bagaimana sejarahnya disebutkan oleh Allah. Nabi Musa tambah lagi panjang. Nabi Musa mulai sebelum lahir kejahatan Fir'aun udah diceritakan, sampai ketika lahirnya sampai dianyutkan ada di sungai, kemudian sampai masuk ke istana, kemudian sampai dididik oleh Fir'aun bagaimana memukul orang Gipti sampai mati, kemudian dikejar-kejar, ketemu dengan Nabi Syu'aib, sampai ketemu dengan Nabi, ketemu dengan Fir'aun kembali, sampai ditenggelamkan Fir'aun, bagaimana dengan Bani Israel, bowo setengah mati. Ceritanya Nabi Harun, ceritanya Nabi Sulaiman, bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman, bagaimana itu Nabi Sulaiman dengan Balqis. Ceritanya Nabi Dawud panjang lebar. Ceritanya Nabi Isa, ceritanya Nabi Yahya, ceritanya Nabi Isa, bagaimana mulai ibunya keluarga Al-Imran sampai menjadi judul surat Al-Imran. Tambahi lagi bagaimana Siti Maryam, surat Maryam. Waduh. Sejarah para nabi dalam Al-Qur'an. Nabi Yusuf satu surat penuh. Sampai dijulukan surat Yusuf. Kurang akeh dah. Lah kalau sudah cerita para nabi tadi itu adalah satu ajaran agama, kenapa kalau ceritanya Nabi Muhammad dibaca kemudian dikatakan bid'ah masuk neraka? Ajarannya siapa? La ilaha illallah. Enak itu lo gampang melbun rokok. Malaikat Malik kan. Tidak ada sedikit pun yang keluar daripada ajaran Nabi, saudara-saudara. Loh itu kenapa sholawat bersama? Sholawat bersama dibahas, nyanyi bersama gak dibahas. Kan pantas kalau disebutkan sejarahnya Nabi Muhammad sambil kita bersholawat, Allahumma salli wa sallim alaih. Kan pantas diawali, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaih wa sallim. Kan bagus. Sholawat dibahas. Enggak baca Quran tadi Habib Jamal baca, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Enggak tunggu orang ustaz anak kecil apal. Kok dikatakan bid'ah shalawat? Apa terbangan? Terbangan nabi di kara terbang. Ketika datang kepada ke kota Madinah, di kara terbang Nabi Muhammad. Enggak baca Bukhari dia. Muji Nabi, kenapa kalau muji Nabi? Sahabat banyak muji Nabi. Tuh, bagaimana Nabi ketika datang kota Madinah, serempak mereka memuji Nabi. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Hasan bin Thabit banyak bait-bait syairnya memuji Rasulullah. Para sahabat itu tidak ada henti-hentinya membicarakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad, baik secara nadam maupun secara nazar. Masa tidak mau cuci hati, Dre? Yang diapal satu hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu tadi itu melakukan itra. Itra itu dikatakan memuji yang keterlaluan. Itra itu sebetulnya bukan mubalaghah fil madh, tapi mujawazah. Melampaui batas kalau muji. Sampai bukan dikatakan manusia, tapi dikatakan anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Karena itu Nabi menyatakan, jangan kamu itu tutruni, kamu itu melampaui batas memuji aku, kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana melampaui batasnya memuji orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Bukan enak jelas. Kalau pujiannya seperti sahabat, kalau pujiannya seperti orang-orang yang beriman, menyatakan Nabi Muhammad itu adalah paling afdolnya makhluk, paling istiwanya makhluk, salah apanya? Karena itu Al-Imam Busiri berkata, da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi, wahkum bima syi'ta madhan fihi awd wahtakimi, wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natikun bifami. Tinggalkan dah apa yang dinyatakan oleh Nasoro tentang Nabi Isa, tinggalkan, jangan seperti itu kepada Nabi Muhammad, tapi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin. Segala bentuk kemuliaan nisbatkan kepada Nabi, pasti pantas. Segala bentuk kemuliaan, segala bentuk keunggulan nisbatkan kepada Rasulullah, itu adalah yang paling tepat. Kenapa? Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun, karena sesungguhnya keutamaan Nabi enggak ada batasnya yang bisa diutarakan oleh lisan manusia. Kok ente yang muji Nabi? Allah muji Nabi. Allah itu muji Nabi, Pak, dalam Al-Quran, dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, muji Nabi Muhammad. Enggak percaya? Nih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kok ndelok artine? Muji Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan munira. Iku muji Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya muji Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Ya muji Nabi. Wake tuh bulan. Bid'ah kabe, Gusti Allah bid'ah berarti ini. Mujina Nabi bid'ah. Akali sopo. Quran penuh karena itu dikatakan idallahu athna billadhi wa aluhu fama migdaru ma yamdahuhul wara. Kalau sudah Allah aja muji Nabi Muhammad, apa nilai pujiannya Anda ini? Anda katakan keterlaluan, terlalu menyanjung Nabi. Kurang, Pak. Gusti Allah aja menyanjung Nabi. Bukan hanya sekedar menyanjung di dalam Al-Quran, malah mewajibkan untuk menyanjung Nabi, memerintahkan menyanjung Nabi setiap adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal yang Rasulullah bukan Muhammad toh kan? Nabi Ibrahim juga, Musa juga. Kok disebut Muhammad? Wa rafa'na laka dzikrak. Memang Allah mengangkat sebutan Nabi Muhammad sehingga tidak boleh umatnya melupakan dengan Nabi Muhammad. Bahkan dalam sholat menghadap Allah diwajibkan untuk bersalam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa alaika? Nabi Muhammad. Masya Allah. Karena itu hadirin sekalian, enggak ada sedikit pun acara ini bertentangan dengan acara bertentangan daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Ngaco dah kadang-kadang ngaco. Nanti puasa Rejab di wara bid'ah. Enggak baca di kitab Riyadhus Shalihin ada. Sum min ashuril hurum wa amsik. Sum min ashuril hurum wa amsik. Sum min ashuril hurum wa amsik. Fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatan asabihi fadhammaha. Nabi menyatakan puasau daripada Asyhurul Hurum dan jangan puasa. Puasau dan jangan puasa. Puasau dan jangan puasa. Ada ulama menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita puasa 3 hari, enggak puasa 1 hari, 3 hari enggak puasa 1 hari. Ada lagi menyatakan puasau 3 hari, jangan puasa 3 hari. Puasau 3 hari, jangan puasa 3 hari. Apa itu Asyhurul Hurum? Lek gak ngerti takon. Asyhurul Hurum itu 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Lah kok bid'ah jane? Iki hadis hasan ini. Ini hadis hasan. Loh, Ibn Taimiyah sendiri dalam Fatawa Kubra-nya menerangkan bahwa diriwayatkan dari Ahmad dan selain Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memuasai bulan di bulan Asyhurul Hurum. Yang dimaksud Asyhurul Hurum 4 bulan tadi itu bukan yang mengkhususkan hanya puasa Rejab. Yang diingkari oleh Ibn Taimiyah, kalau enggak mau puasa yang lainnya hanya Rejab tok yang puasa. Bukan Ibn Taimiyah itu berfatwa puasa bulan Rejab itu bid'ah. Kon ngarang. Kon iku enggak bid'ah. Lewang Nabi itu memerintahkan puasa, lah kok kamu melarang puasa? Ya ini bid'ah. Gak percaya ayo kapan ketemu. Ngeracu. Hah? Karena itu kita jangan gampanglah tertipu dengan begitu. Ini kadang-kadang berfatwa lewat SMS. Dipikir pandai dia. Itu nak goblok, tidak ngerti. Belum hatam belajarnya. Hah? Karena itu kita semuanya enggak usah khawatir, enggak usah takut. Anda benar. Anda sesuai dengan ajaran Nabi. Anda sesuai dengan ajaran Islam, kecuali kalau Anda tadi itu melakukan keharaman dalam perbuatan ini. Ini yang enggak benar. Kalau campur laki sama perempuan, haram hukumnya. Hah? Kalau di sini ada yang minum khamr, haram hukumnya. Tapi kalau bersolawat, memuji Nabi, enggak haram. Ajaran Islam itu, ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wes. Terakhir, dengarkan baik-baik. Hukum Islam itu tidak keluar daripada wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, kemudian makruh, kemudian mubah. Hukum wajib itu harus ada dasarnya. Kalau ada perintah dari Allah dan Rasul, maka bisa dikategorikan itu perbuatan adalah wajib, atau bisa dikategorikan itu adalah perbuatan sunnah. Haram atau makruh itu harus ada dasarnya, yaitu kalau ada larangan dari Allah atau larangan dari Nabi. Kalau ada larangan Allah dan Nabi, maka bisa dikategorikan perbuatan itu adalah haram atau perbuatan itu makruh. Kalau tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan, berarti perbuatan itu dikategorikan mubah. Gili-gili kan? Tak ulangi maning. Cik ini ngerti sampean. Kalau ada perintah dari Allah atau Rasul, bisa masuk perbuatan itu wajib atau perbuatan itu adalah sunnah. Kalau ada larangan dari Allah dan Rasul, maka bisa masuk perbuatan itu adalah haram atau perbuatan itu adalah makruh. Kalau enggak ada larangan, enggak ada perintah, maka perbuatan itu dikategorikan mubah. Bisa ya? Sekarang kita boleh tanya, kira-kira benar enggak kalau enggak ada larangan, enggak ada perintah dikatakan haram? Ini namanya membuat hukum baru atau memang benar ya? Enggak ada larangan, enggak ada perintah tapi dikatakan haram. Enggak benar. Enggak benar. Berarti kamu mengada-ngadakan hukum baru. Yo iki yang dimaksud oleh hadis Nabi, man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fa waraddun. Siapa ngadakan sesuatu yang baru yang bukan ajaran agama, berarti tertolak. Kon wara maulid iki haram di dalilmu. Kalau ndak ada, berarti kamu melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada dalam ajaran agama. Lawang ndak ono di Al-Qur'an haram, ndak ono di Al-Qur'an hadis kamu menyatakan haram. Kon gaing-gaing hukum. Kalau tidak ada larangan tahlil dari Al-Qur'an dan hadis kamu katakan haram, berarti kamu yang melakukan sesuatu yang baru, bukan kita. Bukan kita. Jadi hadis man ahdatha fi amrina ma laisa minhu minhu fa waraddun itu dalilnya kita, bukan dalilnya mereka sebenarnya. Karena mereka sering mengadakan hukum-hukum baru yang tidak ada dalam nas dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu penting sekali untuk memahami bahwa semua yang dilakukan oleh salafus soleh ini semuanya adalah berdasar, semuanya adalah ada tuntunan dan ada ajarannya. Dan nanti di bulan Syaban ini juga bulan yang mulia, bulan Syaban ini juga bulan yang mulia, dan malam nisfu Syaban itu juga ada keterangannya, ada riwayatnya. Gak usah anda bingung-bingung, anda lakukan sesuai dengan yang sudah diajarkan, dan mudah-mudahan insya Allah kita tetap menjadi orang berakidah kan ahli sunnah wal jamaah sampai mati, walaupun mereka bersuara model-model menggoyang katanya merongrong, tetap pertahankan ahli sunnah wal jamaah sampai mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair al habib Taufik Harul Jaza. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan Islam dan ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin.